جواز آذان الأعمى إذا كان معه بصير. باب yang kelima itu bab bolehnya azan orang yang buta apabila bersamanya ada orang yang bisa melihat. Bolehnya azan orang yang buta apabila bersamanya ada orang yang bisa melihat. Hadis 845. Haddatsani Abu Qurayb Muhammad ibn al-Ala al-Hamdani قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد عن محمد بن جعفر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان ابن أمي مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. وحدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام بهذا الإسناد مثله. Dengan sanadnya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, juga pada sanad yang kedua bertemu dengan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan Ibnu Ummi Maktum azan atau melaksanakan azan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya Ibnu Ummi Maktum adalah muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa a'ma. Dia adalah orang yang buta. Maksud dari bab ini anna adzanul a'ma anna adzanul a'ma sahih. Maksud dari bab ini adalah azan orang yang buta itu sah. Wa huwa jaizun bila karaha idza kana ma'ahu basir. Maka azannya itu adalah sah. Azannya adalah dia adalah boleh. Ya, untuk azan bila karaha tanpa ada sedikit pun unsur atau hukum makruhnya. Apabila bersamanya ada orang yang bisa melihat. Melihat itu apa? Melihat masuk waktunya atau tidak. Itu memberitahukan. Karena Ibnu Ummi Maktum dia adalah seorang yang buta. Dia tidaklah azan, misalkan azan pada waktu subuh, kecuali ada yang mengatakan kepadanya asbahta asbahta, engkau sudah masuk pada waktu pagi, sudah terbit fajar. Karena orang yang buta tidak bisa melihat fenomena itu. Sementara masuknya waktu terkait dengan fenomena alam. Maka apabila ada orang yang bisa melihat, lalu dia yang informasikan tentang masuknya waktu, lalu dia azan, maka azannya sah, karena azannya sudah masuk waktu. Kama kana Bilal wa Ibnu Ummi Maktum, sebagaimana ya, Bilal dan Ibnu Ummi Maktum, wala ashabuna. Pendapat dari sebagian Syafi'iyah wa yakrahu an yakuna al-a'ma muadzinan wahdahu Wallahu a'lam. Makruh hukumnya kalau seandainya orang yang buta ini azan sendirian tanpa ada orang yang bisa melihat. Ya, artinya terkait dalam hal ini adalah masuk waktu atau tidak masuk waktu. Jangan-jangan dia masuk, dia azan sebelum masuk waktu. Baik. Bagaimana kalau sekarang seandainya dia mengerti dengan jam waktu? Ya, orang yang buta kan ada jam khususnya. Atau dia dengar. Dan dia sudah diinformasikan waktu tauqid, penentuan waktu sholat. Maka kalau begitu boleh, sah, tanpa ada karahah. Yakni adzan orang buta ketika dia sudah tahu maksudnya waktu, dan kemudian dia adzan dengan masuk waktu, maka adzannya sah. Taib, hadis kedua atau bab kedua, bab yang keenam, babu al-imsaki 'anil igharah 'ala qaumin fi daril kufri idza sami'a fihim al-adha. Bab menahan diri untuk menyerang terhadap satu kaum yang berada di kampung kafir, negeri kafir, apabila didengar di tengah-tengah mereka azan. Artinya kalau ada azan di sebuah kampung yang akan diserang, dan kampung itu di tempat kafir, kalau kampung Islam nggak boleh, kampung itu adalah di negeri kafir, lalu kedengaran azan, maka tidak boleh menyerang kampung tersebut. Hadis 847 Hadatsana Zuhair bin Harb qala hadatsana Yahya ya'ni ibn Sa'id an Hammad bin Salama qala hadatsana Thabit an Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughiru idza tala' al-fajr وكاد يستمع الأذان فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار فنظروا فإذا هو راعي معزى فإذا هو راعي معزى معزى. Dengan sanadnya kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerang, yaitu menyerang satu kaum apabila terbit fajar. Dan ini serangan fajar. Ya. Jadi subhanallah, ya mungkin banyak hal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Burika li ummati fi bukuriha." Diberkati bagi umatku di dalam kesegerannya pada pagi hari. Dan di sini Nabi melaksanakan penyerangan pada pagi hari apabila terbit fajar. Gunanya wa kana yastami'ul adhan. Beliau memperhatikan, mendengar azan. Fa'in sami'a adhan amsak. Kalau beliau mendengar azan di kampung yang mau diserang itu, beliau tahan, tidak jadi menyerang. Wa illa aghar. Kalau tidak ada kedengaran apapun, maka beliau menyerang. Fasami'a rajulan yaqul, dia mendengar seorang mengucapkan, Allahu akbar, Allahu akbar. Dia dengar ucapan Allahu akbar, Allahu akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alal fitrah. Ini sesuai dengan fitrah. Ai alal Islam. Ini di atas Islam. Yani dia mengucapkan itu menunjukkan akan keislam. Summa qala asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kharajta minan nar. Ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, ini adalah tauhid. Kharajta minan nar. Engkau telah keluar dari api neraka. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Fa in qaluha, jika mereka mengucapkan itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam hisabu 'ala Allah. Dan hartanya terjaga dariku. Jadi enggak boleh lagi dirampas hartanya, enggak boleh ditumpahkan darah. Karena dia adalah seorang muslim. Illa bihaqq al-Islam, kecuali hak Islam. Apa hak Islam? Ketentuan-ketentuannya. La yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali tiga perkara. As-saibu zani, orang yang sudah pernah menikah berzina, maka dia dirajam sampai mati. An-nafsu bin nafs, jiwa dengan jiwa, yaitu qisas. At-tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya yaitu murtad. Al-mufariqu lil jamaah, yang berpisah dari jamaah. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Itu adalah hak Islam. Ini dalam tentang darah. Harta zakat, hak Islam. Apabila hartanya sampai nisabnya, wahala alaihi al-haul, sudah berumur 1 tahun, maka diambil hartanya, apa, bagian dari zakatnya. Wahisabuhum ala Allah, perhitungan mereka itu dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ketika sudah dengar asyhadu la ilaha illallah, asyhadu la ilaha illallah, ini menunjukkan bahwasanya mereka itu adalah muslim. Fa idza huwa ra'i ma'zan, tentunya dia adalah seorang pengembala kambing. Wahtijja bihi, fi anna al-adhan mashru'un lil-mufrid. Berdasarkan ini diambil sebuah argumen bahwa azan itu disyariatkan bagi orang yang sendirian. Boleh jadi yang muslim cuma sendiri dia, tapi ya, dari sisi lain, nah, karena ada azan, Nabi tidak lagi menyeram. Wahada huwa al-sahihul mashhur fi madhabina wa madhab ghairina. Inilah yang sahih dan yang terkenal di dalam madhab kita dan madhab yang lain, yaitu walaupun sendirian tetap disyariatkan azan. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Wa fil hadis, di dalam hadis ini terdapat dalilun ala anna al-adhan yamna'u al-igharata ala ahli dhalika al-mawdi'. Ini menunjukkan bahwa azan itu menghalangi penyerangan terhadap penduduk tempat tersebut. Ketika kita mendengar azan atau pasukan mendengar azan di sana, maka tidak boleh diserang. Fa innahu dalilun ala islamihim. Ini menunjukkan akan keislaman mereka. Wa fihi anna an-nutqa bishahadatayn yakunu islaman. Dan di dalam hadis ini menunjukkan juga bahwa mengucapkan kedua kalimat syahadat, kedua syahadat yang diucapkan, karena di dalam azan ya terdapat di situ syahadat. Dan insyaallah pada hadis berikutnya kita akan mempelajari kaitannya ya, atau kandungan dari kalimat azan ini, bahwa mengucapkan dua kalimat syahadat menjadikan Islam. Wa illam yakun bistidda'i dhalika minhu, walaupun tidak diminta, tapi ketika dia bersyahadat itu menunjukkan bahwa selainnya dia adalah Islam. Muhadza huwa shawab, ini adalah yang benar. Wa fihi khilafun sabaqa fi awal kitab al-iman. Di situ juga ada terdapat khilaf perbedaan pandang ulama yang pembahasannya telah berlalu dari kitab Al-Imam. Jadi dari hadis yang mulia ini telah jelas bagi kita bahwa azan itu bisa menghalangi penyerangan terhadap sebuah kampung. Karena menunjukkan akan keislaman mereka. Nah, di sini juga kita bisa lihat bahwa selama ada azan, itu menunjukkan bahwa itu merupakan kampung Islam. Nah, tentu azan ini harus keluar. Ya, azan ini harus keluar, harus didengar. Karena itu merupakan syiar. Nah, bagaimana kalau seandainya azan itu tidak bisa dikeluarkan? Nah, ini berbahaya. Tidak ada syiar Islam. Kalau ada undang-undang yang menghalang dikeluarkannya azan keluar, wah, ini tidak ada syiar Islam kelihatan. Sama aja negeri yang tidak dikeluarkan azannya dengan negeri yang tidak ada azannya. Karena tidak dengar. Tapi dia azannya hanya di dalam aja. Sehingga samalah antara azan dengan qamat. Sementara Nabi memberlakukan berbeda. Azan adalah untuk di luar, qamat adalah untuk di dalam. Dan kalau kita perhatikan, sebenarnya azan itu sama sekali tidak mengganggu. Cuma yang mungkin yang mengganggu itu adalah embel-embelan yang tidak ada disyariatkan dalam Islam. Apa? Seperti ucapan puji-pujian sebelum azan, puji-pujian setelah azan, atau memutarkan kaset ngaji sebelum azan. Sementara yang disyariatkan dalam syariat kita hanya azan. Nah, ini mungkin bagian yang sebagian orang merasa terganggu. Kalau azan tidak dibolehkan, itu otomatis lonceng dari gereja pun nggak boleh dipukul, karena akan mengganggu orang lain. Walaupun itu hanya pagi dan sore, akan tetapi sebenarnya tidak ada yang mengganggu, dan malahan negeri kita ini adalah negeri Islam, penduduknya mayoritas Muslim. Syiar-syiar Islam tetap berjalan. Dan orang-orang Islam pada umumnya yang memperjuangkan kemerdekaan Islam, kemerdekaan Indonesia. Kemana kita hargai mereka? Nah, ini adalah tanggung jawab dari anggota-anggota DPR yang mayoritas Muslim. Kalau seandainya dengan sistem demokrasi 51 menang daripada 49, seharusnya undang-undang itu harus punya potensi untuk kebijakan dalam Islam. Karena anggotanya muslim. Jadi kalau seandainya hal yang tadi mau diwujudkan dan itu ada wacana, Allah musta'an. Ya. Ini kita hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Karena kajian berikutnya sedikit panjang, ya kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa tanya? Apabila orang sudah umrah, siapa yang mengatakan boleh? Iya, yang pertama, ada enggak dalilnya membolehkan? Amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd. Siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada dasarnya dari agama ini, maka amalan itu tertolak. Jadi pertanyaan dari ibu tadi, boleh enggak orang yang pergi umrah, setelah dia umrah dia mengulangi umrah kembali untuk orang tuanya dan siapa yang diinginkannya, karena masih banyak waktu untuk di sana. Maka kita jawab, pertama ada enggak contoh dari Nabi? Apa? Nah, makanya bagi yang tidak tahu, jangan lakukan dulu. Sebab setiap amalan yang tidak ada dasarnya dari agama ini, maka amal itu tertolak. Kalau kita lihat pertama, tujuan dari umrah itu, umrah artinya apa? Ziarah. Umrah itu artinya kunjungan. Kunjungan kemana? Ke Baitillah, ke Ka'bah. Jadi tujuan kita ke Mekah itu adalah berkunjung ke Ka'bah. Kalau orang penduduk Mekah, Ibnu Abbas mengatakan tidak ada umrah bagi penduduk Mekah, karena dia selalu ada di Ka'bah. Ya, kapan aja di sana tawaf. Yang dari luar dia melaksanakan umrah. Umrah itu adalah mengunjungi Ka'bah, tawaf, sa'i, tahallul. Ada orang mengatakan dalil yang membolehkannya itu adalah hadis tentang Aisyah. Nabi mengizinkan Aisyah untuk mengambil umrah dari Tan'im, sehingga ada masjid itu dinamakan dengan Masjid Aisyah. Kita harus tahu dulu apa permasalahan dalam hadis Aisyah atau yang dilakukan oleh Aisyah ini. Aisyah di waktu haji wada, ketika mau masuk Mekah, datang haidnya, dan itu pada tanggal 4 Zulhijjah, Tanggal 4 Zulhijjah datang haidnya. Berarti 5, 6, 7, 8. Selama 5 hari atau 4 hari sebelumnya, ya sampai tanggal 8 itu sudah hari tarwiyah. Kita pergi ke Mina. Orang yang tadinya sudah umrah tanggal 8 itu dia berniat untuk atau berihram untuk haji. Ya. Nah, Aisyah belum bisa untuk melaksanakan umrah. Ketika datang haidnya dia menangis. Lalu Nabi SAW, ini adalah ketetapan Allah terhadap putri Adam. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh haji kecuali tawaf di Ka'bah. Kalau belum bisa tawaf di Ka'bah, ya belum bisa melaksanakan umrah. Nah, tanggal 8 masa haidnya masih 5 hari. Berarti dia belum ada kesempatan untuk melaksanakan umrah. Akhirnya umrahnya dirubahlah menjadi haji. Ya, niatnya umrah tadi berubah menjadi haji. Tanggal 8, 9, 10. Tanggal 10 berarti sudah dari Arafah kan? Tanggal 10 kita sudah melontar jumrah. Tanggal 10 itu hari ketujuhnya Aisyah untuk haid dan dia bersih, suci, sudah selesai haidnya. Aisyah, sebagaimana dikatakan Nabi, lakukanlah apa yang dilakukan orang-orang haji. Berarti dia juga pergi ke Mina, dia pergi ke Arafah, dia pergi melontar jumrah. Dan kemudian ketika dia suci, tanggal 10 itu baru dia tawaf ifadah dan sa'i haji. Dia lakukan apa yang dilakukan oleh yang lain. Ketika saat mau pulang ke Mekah, ke Madinah, Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, engkau dan para sahabat pulang membawa haji dan umrah. Nabi qiran, sahabat tamattu. Sementara dia merasa baru mengerjakan haji. Sebenarnya dia sudah menggabungkan antara umrah dengan haji. Karena pertamanya niatnya adalah umrah, kemudian setelah itu dia masuk ke haji, sehingga bergabunglah umrahnya dengan haji, sama dengan qiran dia. Tapi dia merasa baru satu yang dia lakukan. Untuk mengobati hatinya, Nabi suruh dia pergi ke Tan'im. Karena orang yang berada di dalam Mekah, Tanah Haram, jika ingin umrah, dia harus pergi ke Tanah Halal dulu. Keluar dia. Setelah itu baru masuk. Lalu ditemani oleh saudaranya, saudara kandungnya, Abdurrahman bin Abi Bakar. Baik. Sekarang kita lihat, apakah Abdurrahman yang menemani Aisyah ikut umrah atau tidak? Jawabannya tidak. Kenapa tidak umrah? Kan dia sudah selesai haji, dia sudah selesai umrah. Kan sayang, cuma mau tawaf harus mengawani Aisyah, sa'i mengawani Aisyah lagi, karena sa'i itu sudah di luar dari Masjidil Haram, jauh dulu. Karena Abdurrahman sahabat Nabi yang sangat paham dengan bahasa Nabi, bahwa izin Nabi itu adalah untuk Aisyah, bukan untuk umum umatnya. Ya, kalau seandainya itu adalah dipahami boleh untuk yang lain selain dari Aisyah, tentu Abdurrahman orang yang pertama yang akan umrah. Dapat pahala. Nah, inilah kita memahami syariat itu adalah bagaimana sebagai seperti pemahaman sahabat. Dari bahasa Nabi dan dari kondisi dipahami oleh Abdurrahman itu khusus untuk Aisyah. Nah, kalau seandainya dia berargumentasi bahwa ini adalah membolehkan, kita tanya, Abdurrahman tidak umrah. Aisyah umrah sudah jelas diizinkan oleh Nabi karena awalnya dia tidak umrah. Abdurrahman sudah umrah. Dia sudah haji. Dia tidak mengamalkannya. Dia tidak melaksanakan umrah. Ini menunjukkan bahwa itulah pemahaman yang benar, yakni tidak disyariatkan kembali mengulang-ulangi umrah. Taib, lalu Aisyah, ulama mengatakan hadis ini, kebolehan umrah ini adalah boleh khusus untuk Aisyah dan orang-orang yang memiliki kondisi seperti Aisyah. Bagaimana kalau seandainya ketika dia mau datang haji, sebelum haji datang haidnya dan dia tidak sempat bisa umrah sebelum haji, dia sudah punya niat untuk umrah karena dia haid, ya, seperti orang-orang yang datang sebelum beberapa hari sebelum haji datang haidnya, sehingga dia tidak bisa melaksanakan umrah, maka boleh dia umrah dari tanin, ya, setelah haji. Yakni apabila dia adalah orang yang haid yang tidak bisa melaksanakan umrah sebelum haji. Saya rasa bahwa apa tidak ada yang seperti itu, ya. Iya, saya paham. Dan itu tidak ada dalilnya. Iya, kita menentang Nabi, seakan-akan kita yang lebih tahu dari Nabi. Jadi, lalu apa yang harus kita lakukan kalau seandainya waktu kita banyak atau panjang di Mekah? Tawaf diperbanyak. Ya, tawaf diperbanyak. Tawaf pagi, tawaf siang kalau mampu, tawaf malam, dini hari, subuh, perbanyak tawaf. Karena keutamaannya sekali kita tawaf sama dengan memerdekakan seorang budak dari keturunan Ismail. Setiap kali tawaf 7 keliling. Setelah tawaf kita tutup dengan sholat sunat 2 rakaat tawaf. Ada lagi orang tidak ketanin, ke Ja'ronah katanya. Karena Nabi pernah dulu umrah dari Ja'ronah. Nabi umrah dari Ja'ronah itu bukan dari Mekah pergi ke Ja'ronah masuk lagi, tidak. Tapi beliau ketika beliau datang ke Mekah untuk menaklukkan kota Mekah dengan memang sengaja tidak ada niat untuk umrah. Setelah ditaklukkan kota Mekah, Nabi pergi ke Hunain, perang di Hunain, di belakang Taif. Setelah itu beliau pulang ke Madinah. Di dalam perjalanan sampai di Ja'ronah, mulai dari situ ada niat untuk melaksanakan umrah. Ya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man kana duna dzalik, siapa yang berada di bawah dari zona miqat, fa min haitsu ansha'a, ihramnya dari mana dia punya niat untuk umrah. Karena dia dalam perjalanan sampai di Jarana, di situ baru muncul niat untuk umrah, disitulah berihramnya. Bukan yang seperti dilakukan oleh orang sekarang, dia tinggal di Mekah, pergi ke Jarana, nanti masuk kembali lagi ke Mekah. Itu enggak ada dicontohkan oleh Nabi. Nabi enggak pernah dari Mekah dia pergi Jarana balik ke sini. Dari Mekah dia pergi ke Hudaybiyah, pergi balik masuk lagi. Enggak. Ya, ada lagi orang yang dari Mekah pergi Jarana, masuk umrah. Dari Mekah pergi ke Hudaybiyah, umrah, berihram dari situ, masuk lagi. Dari Mekah dia pergi ke Tan'im, masuk lagi. Ini tidak ada dicontohkan oleh Nabi sama sekali, tidak ada. Maka daripada amalan yang tidak ada dasarnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa mengamalkan sesuatu amalan yang tidak ada dasar dari agama ini, maka amalan itu tertolak. Daripada kita latih-latih capek tidak ada syariatnya, lebih baik kita mengamalkan sebuah amalan yang betul-betul ada syariatnya. Apa itu? Tawaf. Karena memang tujuan kita ke sana adalah untuk tawaf di keliling Ka'bah. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan ya, bermanfaat. Maka saya katakan, kalau ada orang yang pergi dengan travel kita, berapa kali umrahnya? Kita katakan sekali umrah saja. Satu perjalanan, satu ibadah. Kita minta orang lain yang mengumrahkan. Ya. Orang lain yang mengumrahkan. Bisa, boleh. Ya, wallahu ta'ala alam. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.